Konsultasi syariah.com. Menjual rumah yang disewakan. Pertanyaan. Ustadz, saya punya rumah kontrakan yang disewa orang lain. Bolehkah menjual rumah yang sedang disewakan tersebut? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada beberapa pengantar yang perlu kita ketahui untuk memahami kasus ini. Pertama, bahwa akad yang lazim atau mengikat tidak bisa dibatalkan sepihak. Sewa rumah adalah akad ijarah. Ketika akad telah dilakukan, maka dia mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak, bahkan meskipun rumah belum ditempati. Selanjutnya, pemilik rumah berhak mendapat uang sewa, dan penyewa berhak mendapat hak guna menempati rumah. Ketika si A telah melakukan akad sewa rumah si B, maka tidak bisa dibatalkan sepihak, sekalipun masa sewa masih lama, bahkan sekalipun belum ditempati. Dalam Al-Muqni' dinyatakan, ijarah adalah akad lazim atau mengikat kedua belah pihak, dan salah satu pihak tidak berhak membatalkannya. Jika penyewa ingin membatalkannya sebelum selesai masa sewa, maka dia wajib bayar biaya sewa. Namun jika pemilik menyuruhnya untuk pindah sebelum selesai masa sewa, maka pemilik tidak berhak menerima biaya sewa selama masa tinggal rumah. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Bisa juga dipahami, dia berhak mendapat biaya sewa sesuai waktu yang digunakan. Al-Muqni. Kedua, bedakan antara akad jual-beli dan penyerahan objek akad jual-beli. Akad jual-beli berkonsekuensi memindahkan hak milik. Sehingga ketika transaksi jual-beli telah selesai, maka barang menjadi milik pembeli dan uang sebagai pembayaran menjadi milik penjual. Meskipun bisa jadi belum diserah terimakan. Ketiga, penjual rumah yang disewa tidak otomatis membatalkan akad sewa. Ketika rumah dijual, belum tentu langsung diserahkan kepada pembeli. Bisa saja akad dilakukan sekarang sehingga terjadi perpindahan hak milik. Namun penyerahan barang dilakukan sekian bulan kemudian. Karena itulah, jika calon pembeli rumah meminta agar setelah akad dilakukan serah terima bangunan rumah, maka pemilik harus meminta penyewa rumah untuk meninggalkan rumah sebelum masa sewa selesai. Dan ini termasuk membatalkan akad sewa. Dan hak penyewa untuk menerima pembatalan ini atau menolaknya. Menjual rumah yang disewa. Dengan pertimbangan di atas, ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang yang sedang disewakan. 1. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh dijual kecuali atas kerelaan yang menyewa, atau karena alasan darurat, semisal dia punya utang, sementara rumah itu satu-satunya aset yang bisa dicairkan. Al-Mabsut. 2. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, boleh menjual barang yang sedang disewa orang lain, baik yang membeli adalah penyewa atau orang lain. Namun nanti pembeli baru boleh menerimanya setelah masa sewa selesai. Hasyiyah Ad-Dasuqi dan Kasyaf Al-Qina. Sementara Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini. Dalam Kasyaf Al-Qina dinyatakan, akad ijarah tidak batal karena yang menyewa membeli barang yang disewakan. Karena awalnya penyewa memiliki manfaat atas barang itu dengan akad sewa. Kemudian dia memiliki barang itu, dan ini tidak saling bertentangan. Kasyaf Al-Qina. Ibnu Qudamah menjelaskan, ketika ada orang yang menyewakan barang kemudian dia menjual barang itu, maka akad jual belinya sah. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad, baik dijual ke yang menyewa atau ke orang lain. Al-Mughni. Kita memiliki satu kaidah, semua yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan kegiatan yang bisa menggugurkan kesibukan sebelumnya. Ketika rumah itu sedang disewakan, maka rumah ini sedang disibukkan dengan akad sewa, sampai masa berakhirnya sewa. Sehingga tidak boleh dilibatkan dengan kesibukan yang kedua, yaitu akad lainnya, yang bisa menggugurkan akad sewa. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika dia disibukkan dengan yang tidak menggugurkan kesibukan pertama, tidak masalah. Namun jika objek itu sibuk, kemudian kita sibukkan dengan yang menggugurkan kesibukan pertama, maka ini yang tidak boleh. Syarah Mandumah Usul Fikih Ibnu Utsaimin. Karena itu, selama masih memungkinkan untuk digabungkan, di mana akad kedua tidak mengganggu keberlangsungan pada akad pertama, maka tidak masalah dilakukan bersamaan. Karena itu, dari kasus di atas, kita bisa memberikan rincian. 1. Jika pembeli menginginkan agar rumah itu segera dipindah tangankan setelah akad jual-beli, maka penjual memiliki dua pilihan. A. Meminta kerelaan penyewa untuk membatalkan sewanya. Jika penyewa bersedia, maka akad jual beli bisa dilangsungkan. B. Meminta kerelaan pembeli agar penyerahan rumah ditunda sampai selesai masa sewanya. Jika calon pembeli bersedia, akad jual beli bisa dilangsungkan. Demikian, Allahu a'lam.